بسم الله الرحمن الرحيم. Iman terkadang naik dan terkadang turun. Pertanyaannya, kenapa bisa turun? Kapan dia naik, kapan dia turun? Okay. Apakah cara penyebutan berarti kepercayaan terkadang naik dan terkadang turun? Baik, iman terkadang naik dan terkadang turun. Iman sama dengan percaya. Berarti kepercayaan terkadang naik dan terkadang turun. Apakah cara penyebutan ini seperti salah? Pertanyaannya kurang tepat. Ini pertanyaan menyampaikan dengan sifat logika. Di ada logika dibangun, iman kadang naik, kadang turun. Iman sama dengan percaya. Apakah bisa diartikan kepercayaan itu kadang naik, kadang turun? Boleh atau enggak? Jadi kalau kita iman kepada Allah, sekali percaya, sekali enggak percaya sama Allah. Boleh apa enggak? Kan? Nah, ini pertanyaan yang keliru. Pertanyaan yang keliru bisa melahirkan jawaban yang salah. Hati-hati ya. Pertanyaan yang benar itu, pertama, apa itu iman? Kemudian kenapa iman mesti naik, mesti turun? Disebutkan oleh Nabi. Ya. Iman itu keyakinan yang kuat terhadap Allah. Selesai. Ya, keyakinan yang kuat terhadap apa? Ulangi ya, keyakinan yang kuat terhadap Allah. Nah, sekarang persoalannya ketika Nabi mengatakan keyakinan ini, keyakinan dalam konteks kamu yakin betul kepada Allah, ya, kadang-kadang kata Nabi itu bisa berkurang. Ya. Bisa juga naik kuat sekali. Ya zidu naik dia kuat, yang takisu dia turun. Nah, ketika Nabi menerangkan naik dan turun ini, sebetulnya bukan ingin menerangkan keyakinan sedang turun, bukan. Ingin menyampaikan kenapa sih ada orang yang bisa keyakinannya kuat kepada Allah, ada orang yang lemah keyakinannya. Apa yang menyebabkan dia kuat, apa yang menyebabkan dia lemah? Itu yang mau disampaikan. Kata Nabi, yazidu bitta'ah, dia bisa kuat luar biasa, itu dengan menunaikan amal soleh, ketaatan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merasa dekat dengan Allah, ingin kuat sambungannya dengan Allah, kerjakan amal soleh. Nah, kemudian wayantaqisu bil maksiat, dan mohon maaf, dia akan melemah kalau banyak melakukan maksiat. Hadis ini ingin mengatakan jangan banyak melakukan maksiat, itu bisa mempengaruhi iman, bahkan bisa menghilangkan iman itu. Silakan cek. Bapak Ibu yang kebanyakan misalnya dengar acara-acara yang tidak jelas atau bahkan tayangan-tayangan yang tidak baik, itu bisa menjauhkan dari Allah. Mata ini kalau banyak melihat sesuatu yang salah, nanti ketika melihat yang baik akan peka lagi. Melihat orang ke masjid tidak ada getaran, melihat orang taklim tidak ada getaran. Ini orang jauh-jauh datang, ini yang dekat tidak ada getaran, bisa. Padahal kelihatan, terlihat. Coba cek apa yang salah pada mata. Mungkin salah lihat, ya, salah lihat di TV, salah lihat dalam kehidupan sosial dan sebagainya. Sama telinga juga begitu semuanya. Ya. Makanya hadis ini sebetulnya bukan ingin menerangkan tentang turun naiknya, ingin menerangkan tolong jangan banyak maksiat dan tingkatkan amal saleh. Itu poin. Okay.